Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kajian kita pada sore ini, kita ingin membahas sedikit permasalahan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam muasyarah zaujiyah, dalam kehidupan berumah tangga, hubungan suami istri. Ada beberapa beberapa perkara yang perlu diingat, terutama bagi kaum lelaki, suami. Yang pertama, bahwa dia sebagai suami Allah jadikan pemimpin, berkuasa mengatur istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para suami itu pemimpin dan berkuasa atas istrinya karena keutamaan yang Allah berikan pada mereka dan nafkah, harta yang mereka berikan. Karena dia pemimpin, karena dia yang berkuasa, karenanya syariat menjadikan perkara talak di tangan lelaki. Dia yang tentukan, artinya dia yang mengucap anti talik, talak tuki, farrok tuki. Aku talak kamu, aku cerai kamu, dan semisalnya. Hal ini karena dia lebih sempurna dibanding istrinya, agamanya maupun akal fikirannya. Lelaki lebih mampu menimbang dan mengukur kemaslahatan dan mafsadah, mana yang lebih besar. Beda dengan perempuan, cenderung lebih mengutamakan perasaannya, bukan melihat mana maslahat, mana mafsadah, tapi perasaannya lebih mengutamakan hawa nafsunya, tanpa mempertimbangkan maslahat dari kehidupan rumah tangga mereka. Zawaj, pernikahan atau keluarga dan rumah tangga, itu sendiri nikmat dari Allah Rabbul Alamin kepada kita kaum lelaki, sebagaimana itu nikmat kepada wanita istri. Allah sebutkan dalam Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari diri kalian para istri untuk kalian mendapatkan sakinah, ketenangan di sisinya. Allah jadikan di antara kalian cinta dan rahmat. Sungguh itu ayat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka muasyarah adanya hubungan dan terciptanya keluarga, ada istri, ada anak, bagimu wahai suami nikmah minallah, dari tanda kebesaran Allah, Allah berikan bagi kamu istri sakinah, itu kenikmatan besar. Bagaimana tidak, itu tujuan dicari orang. Bagaimana mereka bisa tenang hidupnya, bisa tentram. Orang kalau kamu lihat macam-macam cara mereka mencari ketenangan, salah kaprah, ada yang dengan narkoba. Tujuannya apa? Pingin tenang, kepingin dia itu lepas dari masalah, santet, bawaannya bahagia. Walaupun itu semu. Ada yang mungkin tamasya, ngelencer ke sana kemari. Maunya apa? Mencari kesenangan, ketenangan. Walhasil ini itu Allah jadikan untuk kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapat sakinah, tenang jiwamu di sisi dia. Bahagia kamu hidup bersamanya, itu nikmat besar. Jika itu kenikmatan, wajib dijaga, wajib disyukuri, tidak disia-siakan, tidak disia-siakan, tidak diabaikan. Perkara lain perlu kita ingat, bahwa syaitan, kembali kepada syaitan, adu ini, yang satu ini, paling dia senangi, paling dia merasa sukses dan berhasil, kalau bisa memisahkan dan menceraikan seorang suami dari istrinya. Dalam hadis di Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW sebutkan, inna iblis yadau arsyahu alal ma, iblis meletakkan singgasananya di atas air, thumaya ba'athu saraya, kemudian dari situ dia mengutus bala tentaranya, pasukannya, kamu ke sana, sini, sini. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Rasul katakan yang paling didekati oleh iblis, paling dimuliakan, nantinya akan dimanja, dihormati oleh iblis dari para syaitan-syaitan ini yang dia utus, yang paling dahsyat besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum, tiap hari mereka pulang laporan ke iblis. Fayaqulu fa'alt kada wa kada, hari ini aku melakukan ini. Ini aku sesatkan fulan, aku goda fulan, aku bisiki fulan, ini itu maksiat dosa. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Tapi apa kata iblis? Kamu enggak berbuat apa-apa. Apa kamu? Sana, minggir. Enggak diakui oleh iblis. Padahal sudah menggoda, dia sudah berbuat, para syaitan ini. Qala thumma yaji'u ahaduhum, sampai datang salah satu syaitan lapor, yaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atihi. Dia katakan, aku enggak tinggalkan fulan sampai aku berhasil memisahkan dia dari istrinya. Yani terjadi perceraian di antara mereka, cekcok, berselisih, adu mulut, walhasil ujung-ujungnya tolak dari bisikan syaitan. Si istri dikompori, udah cerai, minta cerai, tantang dia untuk cerai, berani enggak, ceraikan, ayo cerai, Si suami pun demikian diprovokasi. Ini kurang ajar istrimu, ceraikan saja, talak saja. Terjadi perceraian. Maka kata iblis kepada syaitan yang ini, fayudnihi minhu, didekatkan padanya, dihormati. Wayaqulu ni'ma anta, kamu ini yang bagus, anak buah yang paling hebat, paling sukses, paling dicintai oleh iblis. Tolak perceraian seorang suami dari istrinya. Oleh karena itu, tolak, betul dia memang salah satu alternatif cara syar'i ketika terjadi ketidakharmonisan di antara suami istri, tapi bukan itu alternatif satu-satunya, dan bahkan bukan itu yang paling utama dan yang pertama, bukan. Di dalam Quran dan Sunnah Allah ajarkan kepada mukminin. Di An-Nisa misalnya, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhun, yang kalian takuti nusuznya, ngelonjak istrimu, kurang ajar, kurang taat, kurang berkhidmat, dan semisalnya. Fa'idhuhun, yang pertama Allah katakan, beri dia mau'idhah, nasihati, berdua, tidak ada yang tahu. Masukkan kamar, nasihati, bacakan padanya ayat-ayat terkait masalah dia. Ittaqillah ya fulana, takutlah kamu kepada Allah. Allah berfirman begini, hadis Rasul SAW. Itulah mau'idah, menyampaikan ayat, hadis yang menganjurkan sesuatu atau melarang dari sesuatu. Wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Wahjuruhun, atau boikot dia di tempat tidurnya, bukan di depan anakmu, bahkan apalagi di depan keluarga. Keluarganya dalam keadaan gak tahu kalau ada permusuhan antara kamu dengan dia. Kamu hormati dia tetap di depan keluargamu, di depan keluarga dia. Kamu hajar sebatas di tempat tidur, di kamar. Di depan anak-anakmu tetap dia terhormat sebagai ibunya. Tidak kamu sia-siakan, tidak kamu rendahkan derajat dia sebagai ibu dari anak-anakmu. Kamu hormati. Makanya Allah katakan, hajar pun fil madhaji, wadribuhun, pukul mereka kalau jika itu perlu. Itu pun bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang meninggalkan bekas. Pukulan sekedar mengingatkan, sekedar mendidik dia untuk mengingatkan perbuatan musala, keliru, sekedarnya. Bukan kemudian dengan kepalan tangan atau alat. Tujuannya adalah pembenahan, tanbih, tadzkir, mengingatkan dia. Bukan untuk menyakiti dia. Kamu tendang, kamu pukul, kamu dorong, kamu lempari barang ini atau itu. Bukan premanisme. Bahkan di dalam rumah tangga. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Jika mereka telah taat kepada kalian, jangan kalian berharap punya jalan atas mereka untuk masih ingin berbuat zalim, masih menyakiti dan mengganggu mereka padahal sudah taat kepada kalian. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Ingat, mungkin kamu merasa kuat atas dirinya, dia perempuan, kamu laki, pasti lebih kuat. Tapi ingat, Rabb-nya jauh lebih besar, lebih kuasa, lebih tinggi. Lebih kuasa atasmu ketimbang kekuasaanmu atas istrimu. Fattaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini alternatif yang Allah ajarkan, mau'idzah, hajr, dharb. Bukan kemudian pertama kali dan langsung menuju perkara talak. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Jika kalian takut perselisihan di antara keduanya, utus, salah satu alternatif juga, keluarga suami, keluarga istri, masing-masing mengutus delegasinya. Keluarga yang dianggap paling berakal, paling bijak, berunding untuk bagaimana ini keluarga dilanjut atau seperti apa. Nah, jika keduanya menginginkan damai, Allah akan beri taufik. Didamaikan, ingin berbaikan, Allah beri taufik kepada keduanya. Dan Allah Maha mengetahui segalanya. Allah juga mengingatkan mukminin terkait istri-istri mereka, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai mukminin, sebagian dari istri-istri kalian, anak-anak kalian musuh bagi kalian. Maka hati-hati kamu dari mereka. Musuh yang dimaksud bukan musuh seperti dalam peperangan. Bukan musuh yang penuh dengan kebencian dan perlawanan. Bukan. Musuh yang dimaksud mereka seringnya melalaikan kamu dari zikrullah. Membuat kamu berani melanggar syariat Allah karena istri, tuntutan dia, godaan dan bisikannya membuat kamu lalai dari ketaatan kepada Allah. Makanya di ayat lain Allah sebutkan di munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan melalaikan kalian, harta kalian dan anak-anak kalian dari zikrullah. Artinya istri, anak, harta salah satu sebab sumber orang tersibukkan dari ketaatan kepada Allah. Salah satu sebab orang terlalaikan dari syariat Allah SWT. Ini tanbih lil mu'minin. Diingatkan dari istri dan anak kalian ada yang seperti itu. Fahdharuhum. Maka waspadalah, hati-hati, jangan turuti. Kalau itu menyeret kalian kepada maksiat, kepada Allah, kepada Rasulnya. Namun di at-taghabun, Allah mengingatkan pula, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun rahim. Jika kalian mengampuni, memaafkan, melupakan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, rahmat kepada hambanya. Maka tiga tingkatannya. Satu, Allah ingatkan dari istri kalian ada yang musuh bagi kalian dengan makna tadi. Tingkatan kedua, Allah ingatkan kalian untuk waspada, hati-hati. Tingkatan ketiga, Allah perintahkan kalian untuk memaafkan, mengampuni mereka, melupakan apa yang muncul dan terjadi dari mereka. Kata Imam As-Si'di, Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, ketika seorang lelaki dilarang untuk mentaati istrinya, anaknya, ketika itu madharat bagi agamanya, melalaikan dia dari zikrullah, diingatkan mereka untuk waspada, berhati-hati dari semua itu. Semua ini bisa difahami oleh orang, berarti dia harus keras menghadapi istrinya. Ini musuh, bisa melalaikan dari zikrullah. Kepada anaknya, dia bisa kejam, menghukum mereka, menyiksa mereka, karena dia anggap ini musuh. Allah ingatkan, sebatas itu bisa jadi orang salah kaprah dan salah mengambil tindakan. Oleh karena itu kemudian Allah memerintahkan untuk memaafkan. Maafkan, ampuni, lupakan kesalahan-kesalahan mereka, hal-hal yang mungkin membuat kamu sebagai lelaki sakit hati, tersinggung, mangkel, dan semisalnya, maafkan. Dan dengan kamu memaafkan, dengan kamu mengampuni, melupakan, banyak kemaslahatan tersimpan di balik itu, yang tidak mungkin dibatasi dengan jumlah. Kemaslahatannya banyak. Wal jazaa' min jinsil amal. Balasan itu serupa dengan amalanmu. Karena kamu memaafkan, jika kamu memaafkan, mengampuni dia, melupakan kesalahanmu, Allah balas serupa. Allah akan mengampuni kamu, wahai suami. Allah akan memaafkan kamu, Allah akan melupakan dosa-dosamu. Yang masing-masing dari kita banyak dosanya. Semua kita tanpa terkecuali. Kita butuh ampunan dari Allah SWT. Dan balasan itu akan setimpal serupa dengan apa yang kita perbuat. Selain daripada itu, mengingat pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kaum lelaki untuk berbuat baik, menjaga, menghormati istri mereka. Di mana Rasulullah katakan, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan baik-baik kalian kepada istri kalian, fa innahunna indakum awan. Karena mereka itu ibarat tawanan di tangan kalian. Layaknya tawanan, borgol kalau itu tawanan perang misalnya. Nasib tawanan ini bagaimana? Tergantung yang menawan. yang menawan baik dihormati. Dalam artian ya dikasih makan yang layak, dikasih pakaian yang layak, tempat tinggal yang nyaman, walaupun dia tawanan. Minum makan yang bagus. Tapi kalau yang menawan jahat, celaka tawanan itu. Makan mungkin nasi bau, kuah basi, tempat tinggal yang enggak layak, bau, gelap, sempit dan lain sebagainya. Tergantung yang menawan nasibnya. Istri seperti tawanan, persis di tangan suaminya. Bagaimana nasib dia tergantung suaminya. Baik atau tidak dalam bermuamalah dan muasyarah kepadanya. Wa khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian kepada keluarganya dan aku sebaik-baik kalian kepada keluargaku sebagai toladan bagi mukminin. Maka ingatlah wasiat Rasulullah ini. Wasiat kepada para istri berbuat baik kepada mereka sebagai ukuran dia adalah orang yang terbaik dari yang lain. Khairukum khairukum li ahli. Ini semua berarti menuntut dari seorang suami untuk bersabar menghadapi istrinya. Artinya ada pasti cobaan, enggak mudah, dan sesuatu yang ya menuntut dia untuk ekstra sabar. Karena tanpa itu, tanpa kesabaran, kamu sebagai suami sulit atau bahkan tidak akan bisa mendapat manfaat dari istrimu sebagai istri. Sehingga kamu tidak akan mendapatkan sakinah di sisi dia. Butuh kesabaran. Ada sesuatu yang menuntut kamu untuk bersabar. Di Sahih Muslim, bagaimana Rasulullah sebutkan, innal mar'a khuliqat min dhila' lan tastaqima laka ala tariqah. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, bengkok. Karenanya lan tidak akan selamanya tastaqim laka ala tariqah. Enggak akan terus lempeng baik padamu. Sekarang ini misalnya kamu dapati masya Allah taat, mungkin kamu puji-puji kepada saudaramu atau temanmu, masya Allah fulana. Kamu berharap terus sepanjang hidupnya berumah tangga denganmu dia seperti itu, tidak mungkin. Lan tastaqimalaka ala tariqah. Untuk dia terus berkhidmat, baik padamu, taat padamu, masya Allah, menyenangkan kamu dan segalanya. Terus seperti itu tidak mungkin. Lan tastaqim laka ala tariqah. Ada pasti terpresetnya. Ada waktu di mana dia berucap sesuatu, berbuat sesuatu yang membuat kamu jengkel, sakit hati kepadanya. Sabar. Karena gak mungkin dia terus bisa lempeng istiqomah kepadamu seperti itu. Sabar. Kata Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala hadis menganjurkan untuk seorang lelaki itu bermudharah kepada istrinya. Mudharah itu mengorbankan harta, mengorbankan perasaan, mengorbankan ini dan itu selain agama. Dia korbankan untuk bisa mengembalikan hubungan baik antara dia dengannya, untuk ta'liful qulub, melunakkan dan menjinakkan hati dia dengan hati istrinya. Perlu siasah, perlu berpolitik yang syar'i, mengurusi dan memimpin dia. Kapan dia diistilahkan seperti Sya'ar Muawiyah, tali Muawiyah, yang dimaksud kapan dia kendor, kamu harus kencengi. Kapan dia terlalu kenceng, kamu yang kendor. Dengan begitu bisa berjalan dengan baik, rumah tangga harmonis, saling ini. Kenceng dilawan kenceng, patah talinya. Kendor ditambah kendor, tambah gak karuan jadinya. Siasa politik. Kapan dia emosi, jangan kamu hadapi dengan emosi serupa. Der. Enggak, kurang ajar ini. Dipikir kita enggak berani. Syaitan. Siapa yang bilang dipikir kamu enggak berani? Jelas kamu berani, orang lelaki. Sabar ya, akhi. Jangan kamu layani. Ya, mungkin dia perempuan. Mungkin saat dia emosi maki-maki kamu, mungkin mencela, mungkin bahkan keluargamu dibawa-bawa, mungkin ini, itu, dan segala macamnya. Sabar. Khair insyaallah. Khalas. Jangan dilayani. Dia kenceng, kamu kendor. Terkadang dia yang malas atau mulai ada nyerempet kepada maksiat, pelanggaran terhadap syariat, kendor dia, kamu harus kencengi, enggak boleh, haram ini, begini, begini. Wahakadha, perlu siasa, perlu hingkah, perlu kepemimpinan yang baik. Tanpa itu, kata Hafidz, sulit dan kamu gak akan bisa mendapat ketenangan dan manfaat darinya. La ghina anil insan ma'a imra'ah yaskunu ilaiha wa yasta'in biha ala ma'ashih. Kata Hafidz, manusia sangat butuh kepada istri. Gak bisa hidup tanpa dia. Kita butuh hidup berjalan bersamanya. Di situ dia akan mendapatkan dengan istrinya, dia dapatkan sakinah seperti Allah katakan, litaskunu ilaiha. Dan dengan istri pula dia banyak mendapat maslahat dalam kehidupannya. Yang ini semua, manfaat, sakinah di sisinya, ketenangan dan hidupmu, ma'isyah yang baik, maslahat dengannya, tidak akan bisa kamu dapati kecuali harus dengan sabar. Itu ongkosnya yang harus kamu bayar. Tanpa itu gak akan kamu dapati. Harus kamu sabar menghadapi kekurangan-kekurangan dan kelemahan dia. Artinya ingatlah selalu tabiat perempuan ini yang Allah sebutkan, yang Rasulullah SAW ingatkan, dari tulang rusuk, bengkok. Kemudian kamu misalnya perceraian yang kamu ambil bukan solusi satu-satunya. Taruh misalnya ini anu keterlaluan sudah nggak bisa kamu cerai sudah. Terus ya nikah lagi, tapi kamu nikah lagi. Apa kamu kira kemudian istri kamu yang baru yang berikutnya lebih sempurna dari yang ini? Kalla, nggak akan. Ya seperti itu perempuan. Awalnya masya Allah masih bulan madu, sebulan dua bulan masuk kehidupan serius, kamu akan tahu tabiat-tabiat aslinya. Mereka demikian memang, kurang akalnya, kurang agamanya. Sabar, isbir, sabarlah agar benar-benar kamu bisa mendapat manfaat maslahat dalam ma'isyahmu, sakinah di sisinya. Al-muhim, kesabaran itu satu-satu perintah yang Allah anjurkan kepada mukminin. Dalam At-Tahrim Allah sebutkan asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khairam minkun. Jika diceraikan, Allah gantikan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Ini terkait istri-istri Rasul pun sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan beliau alaihi salatu wasallam, Rasul pun menghajar sempat istri-istri mereka sebulan penuh, 29 hari bermalam sendirian Rasulullah SAW selama itu. Di riwayat Muslim dari hadis Anas, kana lin-nabi tis'un niswah, Rasul punya 9 istri. Kana lin-nabi tis'un niswah, fa kana idza qasama bainahun la yantahi ilal mar'atil ula illa inda tis'. Beliau menggilir tiap malam di istri yang berikutnya, di istri berikutnya. Fa kunna yajtami'na kulla laila fi baitil lati yatiha. Di setiap malam mereka para istri Rasul pada kumpul di rumah yang itu giliran dia. Nanti sampai jam berapa waktunya tidur dan mereka pulang. Rasul bermalam di situ. Tapi mereka kumpul kebiasaannya istri-istri Rasul di rumah yang Rasul sedang giliran di situ. Begitu Anas sebutkan. Kata Anas, kana fi baiti Aisyah, sempat Rasul di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Faja'at Zainab famadda yadahu ilai. Famadda yadahu ilaiha. Datang di rumah Aisyah pula Zainab, salah satu istri Rasul SAW. Dan Aisyah katakan, hiyallati tusamini indan Nabi SAW. Paling menyayangi aku di sisi Rasul, Zainab. Ma'ruf Aisyah paling dicintai Rasulullah SAW. Paling dekat Rasul dengannya, paling cinta, dan seterusnya. Di antara istri-istri yang lain, yang paling mirip seperti Aisyah, Zainab. Datang saat itu Zainab di rumah Aisyah, yang lain pun demikian. Dan malam, antum tahu di zaman itu gak ada lampu, gak ada, gelap. Maka tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulur atau memegang ke tubuh atau ke tangan Zainab. Gelap, Rasul enggak ngelihat. Aisyah tahu bahwa ini bukan dirinya. Nah, ini giliran Aisyah dan di rumah Aisyah. Dan ini istilahnya saingan Aisyah. Nah, maka Aisyah katakan kepada Rasulullah SAW, "Hadihi Zainab ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ini Zainab. Ini bukan aku. Langsung Rasulullah tarik tangannya sallallahu alaihi wasallam. Fakaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu. Fataqawalata hatta stakhba'ata. Kata Anas, akhirnya keduanya Aisyah dan Zainab, ispuan perempuan istri dengan istri, berselisih, apa kamu istrilah perempuan. Hatta stakhba'ata artinya sampai suaranya naik. Betul-betul marah keduanya dan biasalah kecemburuan ini itu di depan Rasul SAW. Al-Muhim, sampai kemudian mendekati waktu sholat, Rasul keluar sholat dan diketahui kejadian itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Maka Abu Bakar katakan, "Ukhruj ya Rasulullah ila shalah wahthu fi afwahihinna turab." Salatlah wahai Rasulullah dan beri pasir saja di mulut mereka ini. Karena Aisyah putri Abu Bakar. Ini Abu Bakar enggak terima mereka mengganggu Rasulullah SAW, terutama putrinya. Ya, sebagai istri, sebagai ini, mengganggu Rasulullah SAW, semacam itu, perselisihan, sampai teriak ini itu. Sahabat nggak ada yang berani teriak di depan Rasulullah SAW. Pada diam, pada menunduk, wibawa Rasul begitu besar di depan mereka. Al-Muhim, yang terjadi bahwa Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah, atas na'ina hadha di Rasulullah, gimana kamu melakukan seperti ini kepada Rasulullah SAW? Syahid yang dimaukan dalam riwayat ini bahwa yang di, kalau sah ucapan ini seandainya benar, yang ditakuti oleh mereka orang tuanya, bukan Rasulullah SAW sebagai suaminya. Rasul cuma diam, beliau sabar sallallahu alaihi wasallam melihat kekurangan atau yang terjadi di antara para istrinya. Rasul enggak berbuat apa-apa, tidak berkata apa-apa kepada mereka sama sekali. Abu Bakar yang enggak terima, marah. Ya, dari sisi tadi karena ini Rasul SAW. Tapi syahid yang kita inginkan Rasulullah SAW sabar alaihi salatu wassalam. Tidak berbuat dan tidak berbicara apapun kepada mereka shalawatu rabbi wassalamuhu alaih. Demikianlah kesabaran contoh dari figur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mu'asyarahlah mereka dengan ma'ruf, istri-istri kalian. Jika kalian tidak menyenangi mereka, mungkin saja kalian membenci sesuatu, namun Allah berikan pada kalian, padanya kebaikan yang banyak pada sesuatu yang tidak kalian senangi. Di antara kebaikan-kebaikan tersebut, khairan katsira, kalau kalian saja bersabar. Satu, dengan itu kalian menjalankan perintah Allah untuk sabar, untuk tidak tergesa-gesa ada apa-apa cerai, tolak ini, ada perselisihan, ada cekcok, ada ini cerai, talak. Dua, dengan itu kalian tidak mentaati iblis, tidak membuat senang iblis. Yang ketiga, kalian pun mengamalkan wasiat Rasul SAW, istausu bin nisa khaira. Kalian amalkan dengan itu, yang itu merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya. Selain dengan itu, kamu berjuang melawan hawa nafsumu sendiri, dan itu akhlak yang sangat tinggi, menekan hawa nafsu, karena hawa nafsumu menuntut untuk talak, untuk cerai. Ini ngelama ini kurang ajar ini. Ini begini. Terus kamu terbakar emosimu untuk mencerai dan mentalak perempuan ini. Hawa nafsu. Kamu lawan, kamu berjuang untuk tidak mentaati suara hawa nafsumu tersebut. Dan akan datang cinta, kasih sayang berikutnya, dan begitu banyak contoh dan kejadian. Setelah yang sebelumnya mungkin cekcok, sebelumnya kurang adanya keharmonisan, kurang adanya kesamaan, ini itu, dengan sabar, kalau kamu sabar-sabar memaafkan, datang, muncul berikutnya rasa cinta, kasih sayang, seperti yang Allah sebutkan. Atau kebaikan khairan kathira, kalau kamu sabar, Allah berikan kamu darinya anak keturunan yang soleh, yang taat, bakti kepada orang tuanya. Tentunya semua ini jika memungkinkan kesabaran itu, sesuatu yang bisa ditolilir dari kekurangan dan kesalahan-kesalahan dia. Perlu diketahui pula bahwa istri atau dijodohkannya seorang lelaki dengan istrinya, ini juga kenikmatan tersendiri yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mukminin dan juga mukminat. Dipasangkan, ditemukan seorang lelaki dengan wanita, dengan ikatan nikah. Itu kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini kepada mukminat, wanita muslimah, di Bukhari, di dalam Adabul Mufrad. Rasul katakan, la'alla ihda kunna antatula aimatuha min abawaiha wa ta'annasa fayarzuqaha Allah zaujan wa yarzuqaha minhu malan wa walada. Terkadang kalian, kepada mukminah, lama masa dia bersama kedua orang tuanya, menggadis lama, perawan tua istilahnya, enggak nikah-nikah, enggak dapat jodoh. Lama. Wa ta'annas, menjadi awanis bersama orang tuanya. Enggak nikah. Enggak ada yang minta. Sampai kemudian Allah berikan rizki kepadanya, seorang suami. Fayarzuqaha zaujan. Maka Allah namakan pernikahan suami itu rizki. Rizki dari Allah. Dan Allah beri rizki dia dari suaminya anak dan harta, nafkah yang Allah wajibkan dari suami untuk diberikan pada istrinya. Asyahid Allah sebutkan itu rizki yang Allah berikan kepada seorang wanita. Artinya, kenikmatan ini perlu dijaga, wajib untuk orang betul-betul menjaga dan menyayanginya, dieman-eman. Jangan mudah-mudah untuk mengarah kepada perceraian, apalagi ketika sudah punya anak. Mau kemana anakmu? Di masa dia butuh kemanjaan ibu, di masa dia butuh ketegasan dan kepemimpinan seorang bapak, hancur semua itu ketika ada perceraian. Bukan pilihan satu-satunya, bukan alternatif yang paling utama, bukan talak. Ya, dia sebagai makhluk yang kurang akal dan agamanya kadang mungkin gampang-gampang mengucapkan itu. Udah begitu-begitu dia tantang suaminya, udah ceraikan, ayo cerai sudah. Lelaki yang lebih berakal, lebih panjang pikirannya, lebih bijak, jangan dilayani, jangan diladeni, sabar atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada padanya. Banyak doa agar Allah subhanahu wa ta'ala membenahi dia. Wa aslahna lahu zaujah. Minnah, kenikmatan yang Allah sebutkan kepada nabinya. Dijadikan, kami jadikan istrinya saleh, salehah. Dibenahi oleh Allah, dijadikan salehah. Banyak doa kepada Allah, minta kepada Allah. Selain tadi, maafkan, berlapang dada, melupakan. Terkait perseteruan, Rasul sebutkan wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Ketika berseteru dua orang muslim, ini berpaling, yang terbaik yang memulai memberikan salam kepada saudaranya. Jangan kemudian egois atau kemudian gengsi. Biar dia. Kalau dia enggak minta maaf, kalau dia enggak mulai nyapa, enggak akan aku sapa. Istrinya diperlakukan demikian. Mayas loh. Ini istrimu, ibu dari anak-anakmu. Sampai sekencang itu, sampai sekeras itu. Mayas loh ya akhi. Mana ashiruhunna bil ma'ruf, mana fastausu bin nisa khaira. Kamu memulai membenahi hubungan, sapa, salam, bukan menjatuhkan martabatmu, tidak mengurangi kemuliaanmu, justru kamu lebih dekat di sisi Allah. Khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Semua ini makna dari kesabaran yang diajarkan kepada kita untuk bermuamalah dan muasyarah dengannya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.